بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله kita sebagai seorang muslim secara khusus diperintahkan dihimbau untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selaku Nabi kita, Rasul kita. At-ta'asi bihi fi jami'il umur. Kita menjadikan beliau sebagai panutan kita, teladan kita dalam semua hal, dalam semua perkara. Tidak hanya dalam perkara-perkara akhlakiyah adabiyah. Tidak hanya dalam perkara-perkara akidah, perkara ketauhidan, namun dalam semua hal. Tentunya yang lebih ditekankan, kita menjadikan beliau sebagai panutan kita, teladan kita dalam perkara-perkara prinsip pada agama ini. Perkara yang urgen pada agama ini. Yang berkaitan dengan prinsip keimanan, berkaitan dengan prinsip ubudiyah, juga yang berkaitan dengan a'malul qulub, amal-amal hati, amal-amal kalbu, dan juga yang lainnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh ada untuk kalian, wahai kaum muslimin, pada Rasulullah SAW, uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik untuk kalian. Ayatnya mengandung berita, namun maknanya mengandung perintah. Yakni wajib atas kalian, wahai kaum muslimin, meneladani beliau dalam semua aspek kehidupan ini. Gerak-gerik beliau, tindak tanduk beliau, tingkah laku beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, hal yang terkait dengan urusan dunia, apalagi yang terkait dengan perkara agama, apalagi yang terkait dengan perkara akidah, keimanan, perkara ubudiyah, amal-amal kalbu, wajib untuk menjadikan beliau sebagai teladan kita. Seorang muslim bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkat imannya, tingkat keislamannya, tingkat kesalihan dan ketakwaannya, tergantung bab ini. Semakin dia menjadikan beliau sebagai panutannya, teladannya dalam semua hal, maka semakin tinggi kadar Islamnya, kadar keimanannya, kesalihannya, ketakwaannya. Konsekuensi kalimat syahadah Muhammad Rasulullah. Semakin berkurang, berkurang pula kadar keislamannya. Secara samarah, buahnya, manakala seorang muslim semakin meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, maka semakin menggapai kebahagiaannya, menggapai ketenangan hidupnya, menggapai ketenteraman jiwanya, menggapai kebaikan dunia, kebaikan urusan dunianya, kebaikan agamanya, bahkan kebaikan ukhrawiyahnya. Semakin ta'asi, semakin meneladani, semakin bahagia, semakin baik, semakin bagus. Kurang kadar ta'asinya, maka berkurang pula kadar kebahagiaannya. Apalagi sampai menentang Nabi kita Muhammad SAW, menyelisihi Nabi kita Muhammad SAW, berseberangan dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka yang muncul bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan, penderitaan, kerugian, syakawah, wa khasarah. Ini prinsip. Sesama muslim itu meneladani, mengikuti, menapaki, menelusuri jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul fillah, jazakumullah. Dan yang kedua, sebagai seorang muslim juga dihimbau untuk meneladani generasi pertama umat ini yang disanjung, yang dipuji, yang dimuliakan dalam agama Islam ini, yang dimuliakan dalam Al-Quran, yang dimuliakan dalam banyak hadis, meneladani para sahabah, meneladani para tabi'in, atba'u tabi'in, dikenal dengan sebutan salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, yang bertakwa. At-ta'asi bisalaf, menjadikan para salaf kita sebagai panutan juga, teladan juga, pasca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka adalah orang yang paling dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengerti bimbingan-bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang paling memahami sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama para sahabat, dan yang mengamalkan secara langsung bimbingan Islam bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga merupakan prinsip kaum muslimin. At-ta'asyi bis-salaf. Ini supaya kita barakallahu fikum bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dicapai oleh para salaf kita. Barakallahu fikum. Dinaskan dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala memuji, menyanjung, dan memberi pahala besar. Disebutkan secara khusus para sahabah. Adapun yang selain mereka, dikasih ketentuan untuk bisa mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para sahabah. Dia tahu bahwa yang 100, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ, dan orang-orang yang lebih dahulu, lebih awal masuk Islam. Langsung disebutkan pihak secara khusus, yakni para sahabah. Baik sahabat muhajirin atau sahabat ansar. Yang dinaskan langsung dalam Al-Quran ayat ini hanya para sahabat. Selain mereka dikasih ketentuan, Allah mengatakan setelah itu وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat tadi dengan baik, menapaki jejak langkah mereka, menelusuri jejak langkah mereka, meneladani mereka, menjadikan mereka sebagai panutan dengan cara yang baik. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Yang memenuhi kriteria ini, maka dapat pahala yang disebutkan dalam ayat ini. Para tabi'in masuk. Atau tabi'in masuk. Dua ini dinaskan dalam hadis. Nabi kita Muhammad SAW memuji secara langsung tiga generasi ini. Beliau mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik orang generasiku. Ini para sahabat. Lalu yang setelah mereka, para tabi'in. Kemudian yang setelah mereka lagi, atba'ut tabi'in. Maka kata-kata walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang ikut dengan para sahabat dengan baik, yang pertama kali masuk ialah dua generasi ini, era tabi'in dan atba'ut tabi'in. Selain yang tiga ini, bisa mendapatkan keutamaan apabila menapaki jejak langkah mereka semua. Tiga generasi utama ini disebut dengan salafus saleh. Kalau mengikuti mereka, menapaki jejak langkah mereka, meneladani mereka dalam perkara-perkara syar'i, maka dapat keutamaan yang sama. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah persiapkan untuk mereka semua jannah, surga-surga yang mengalir di sungai-sungai. Kekal di dalam selama-lamanya, itulah keberuntungan besar, fawzul 'adzim. Para sahabat dikasih keutamaan khusus. Tabi'in, atba'ut tabi'in, dikasih keutamaan khusus. Maka prinsipnya kaum muslimin untuk menggapai ridhonya Allah, menggapai kebaikan dunia, kebaikan akhirat, menggapai al-jannah, ialah at-ta'assi bis-salaf. Harus meneladani para salaf. Mengikuti jalannya para salaf yang saleh. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Dengan ayat ini dan juga dikarenakan mereka dimuliakan disanjung secara langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. At-ta'assi bin nabi, at-ta'assi bis salafis salih. Dan itu dalam semua hal, apalagi bil khusus terkait dengan perkara akidah, keimanan, ubudiyah, perkara ibadah, terkait dengan amal qulub, amal-amal kalbu, terkait dengan akhlak, adab, muamalah, semuanya. Ini letak bahagia seorang muslim. Sa'adatul muslim, sa'adatul mar'i bihasabi hadha ta'assi. Seorang akan menggapai kebahagiaan tergantung kadar ta'assi di sini. Selama dia betul-betul menjadikan Rasul dan Salafun Salih sebagai teladan dia, panutan dia, betul-betul mengikuti jalan langkah mereka, dia akan menggapai puncak kebahagiaan, puncak kesuksesan, kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan agama, dan kebaikan ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, yang dihasung, yang dianjurkan, yang dihimbau kepada kaum muslimin, ialah mengkaji, mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad SAW, sejarah Salafun Salih, mengkaji bagaimana akidah mereka, bagaimana ubudiyah mereka, bagaimana akhlak mereka, adab mereka, bagaimana mereka memiliki amal qalbu yang begitu hebatnya, dipelajari, masuk dalam kategori tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan kepada Allah Jalla wa'ala, lalu diikuti, diamalkan, dipraktekkan. Kalau akidah, yakini. Prinsip iman, yakini. Perkara manhajiyah, pegangi. Perkara ubudiyah, beramal dengannya, perkara akhlakiyah berhias dengannya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Kita sekarang ini berada di era sebuah zaman generasi yang jauh dari era nubuah. Jauh dari era salaf. Jauh sekali. Kita sudah berada di akhir zaman. Era di mana berbagai macam fitnah-fitnah semakin dahsyat bertebaran. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, praktek kekufuran, kesyirikan di mana-mana, penyimpangan-penyimpangan pemahaman di mana-mana, paham-paham menyimpang radikal di mana-mana, kemaksiatan, kefasikan di mana-mana, pelakunya juga banyak di mana-mana. Ini realita masa kita ini. Hadirin jazakumullah. Di era kita sekarang ini, hadirin jazakumullah. Hal yang bisa dibilang sangat memilukan, memprihatinkan, menyedihkan ialah ketika kita mendapati barakallahu fikum akhlak para salaf, etika para salaf di zaman kita semakin pudar. Apalagi menghilang. Ini memilukan. Itu artinya era kita, generasi kita, banyak dari kalangan muslimin yang kurang bersemangat di dalam berislam, dalam beragama. Kurang bersemangat di dalam menapaki jejak langkah pendahulunya. Bergeser akhlakiyahnya, bergeser adabnya, bahkan bergeser terkait dengan perbaikan kalbunya, bahkan bergeser terkait dengan amal-amal ubudiyahnya, bergeser bahkan terkait dengan pemahaman-pemahamannya, bahkan bergeser pula terkait dengan perkara prinsip iman dan akidahnya. Itu real. Fenomena yang harus kita waspadai, dikarenakan itu merupakan nadhiru syarrin, tanda bahaya, warning besar, warning keras kepada kaum muslimin di era ini. Hati-hati, akhlak para salaf semakin pudar, semakin hilang, tidak dikenali, orang tidak paham itu merupakan akhlaknya para salaf. Allahul Musta'an. Ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita menyebutkan satu persatu poin-poin akhlak salaf yang mulai pudar zaman sekarang ini, banyak banget. Banyak sekali. Namun yang mau kita soroti adalah sebuah perangai yang ini terbilang bukan semata-mata etika, namun terkait dengan amal kalbu, terkait dengan prinsip ubudiyah seorang muslim. Sebuah perangai yang harus ada para seorang muslim untuk meningkatkan keislamannya, keimanannya, amal solehnya, ubudiyahnya. Sebuah perangai yang dengan itu dia bisa menjauh, terhindar dari berbagai macam pelanggaran agama, keharaman agama, hal-hal yang Allah murkai. Perangai itu disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Disebutkan Al-Bukhari dalam sahihnya rahimahullah. Katanya Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, innakum lata'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minal mubiqat. Rawahul Bukhari. Anas bin Malik semoga Allah meridhai menjelaskan ini ucapan beliau di zaman beliau masih hidup. Artinya di era akhir sahabat, masuk era tabi'in. Apalagi di zaman sekarang. Beliau mengatakan innakum la ta'maluna a'mala. Sesungguhnya kalian yang dituding muslimin ketika itu era tabi'in berarti. Kalian wahai muslimin yang ada di era tabi'in, kamu mengamalkan sekian banyak amal-amal dalam pandangan mata kalian itu lebih ringan, lebih kecil dari rambut. Kamu anggap enteng. Kamu bermudah-mudah mengerjakannya. Dianggap enteng, dianggap kecil, dianggap remeh. Kunna na'udduha. Sementara kami para sahabat menganggap amal-amal tadi ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman di era Rasul sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, termasuk amal-amal yang membinasakan agama kalian. Mubiqat muhlikat, yang menghancurkan, yang membinasakan. Membinasakan agama sang pelaku. Rusak agamanya. Mungkin jatuh dalam kefasikan, kemaksiatan, dosa besar, mungkin kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan, membinasakan agama sang pelaku. Tapi kamu mengamalkannya dengan enteng, dengan remeh, tidak merasa berdosa, kalau pun merasa dosa kecil, lebih kecil dari sehelai rambut. Padahal di zaman kami, di zamannya para sahabat, di zaman Rasul masih hidup, amal itu termasuk amal-amal kejelekan yang membinasakan pelaku. Ikhwanuddin azakumullah. Ini dikatakan oleh para ulama yang membedakan antara salaf dengan khalaf. Mereka punya sebuah perang yang sangat penting. Harus ada pada setiap muslim. Namanya khasyiatullah. Al-khawf minallah. Rasa takut kepada Allah. Al-khawf min iqabillah. Rasa takut kepada azab Allah. Hukuman Allah Jalla wa'ala. Rasa takut yang membuncah dalam hati mereka. Kalbu mereka. Jiwa mereka. Namanya khauf, khasyatullah. Rasa takut yang ada dalam hati ini yang menjadikan para sahabat tidak berani mengerjakan sekecil pun tindakan dosa. Secuil pun tindakan kemaksiatan. Dikarenakan quwwatul khauf wal khasyah. Rasa takut, rasa khasyah yang begitu kuat. Sebuah amal kejelekan, kecil saja, dianggap besar oleh mereka. Para salaf menyatakan, dinukil sebagian salaf, la tamburu ila sigari ma'asaita, walakin buru ila idhomi man asaita. Kamu jangan memandang, jangan melihat kecilnya apa yang kamu kerjakan dari kemaksiatan. Tapi pandanglah, lihatlah keagungan, kebesaran zat yang engkau durhakai, yang kau maksiat. Engkau bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, zat yang maha besar, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Namanya khauf minallah, khasyiatullah. perang ini karena fitnah azakumullah. Kenapa era setelah sahabat ini zamannya tabiin demikian keadaan, apalagi zaman sekarang ini terlalu jauh. Ini eranya masih eranya para salaf. Sudah mulai berkurang rasa khasyahnya, rasa takutnya. Apalagi setelahnya lagi, setelahnya lagi, setelahnya lagi. Apalagi zaman sekarang ini. Kenapa menganggap enteng sebuah amal kejelekan namanya at-tahawun bima'asillah, meremehkan perbuatan dosa, meremehkan perbuatan kemaksiatan. Dan terkuncinya adalah dikarenakan rasa takut kepada Allahnya, khasyiatullahnya pudar. Dibilang pudar, dibilang punah, dibilang sedikit, apalagi habis. Sehingga menganggap enteng, menganggap remeh amal-amal dosa, amal-amal kemaksiatan, amal-amal bahkan kebid'ahan penyimpangan. Enggak ada khauf minallah. Gak ada rasa takut kepada Allah, kepada hukuman Allah, kepada azab Allah, dianggap remeh. Kalau gak terasa khauf, gak ada takut-takutnya, gak bakal berhenti. Terjang saja orang gak takut. Allahul Musta'an. Salah satu akhlak salaf, perangai salaf yang begitu urgen, semakin pudar di zaman kita sekarang. Dikarenakan pudarnya rasa khasyah ini tadi. Jangan heran di luaran sana banyak dari kalangan hamba-hamba Allah, bahkan wabil khusus dari kalangan muslimin wal muslimat, mereka enteng-enteng saja, tenang-tenang saja, mengerjakan berbagai macam tindakan dosa, kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, kezaliman-kezaliman, kejahatan-kejahatan. Tidak merasa berdosa. Lebih parah lagi, ini real di zaman kita sekarang ini. Banyak yang justru bangga dengan dosa yang dia kerjakan. Bangga, diviralkan. Dia menyampaikan bahkan di depan halayak ramai dengan raut muka yang bahagia, yang bangga. Terkenal, viral, bukan karena kebaikannya, karena kejelekannya. Bahkan dia merasa hebat dengan itu. Allahul Musta'an. Bukan rahasia lagi. Perkara yang umum, biasa kita baca beritanya, mungkin-mungkin disaksikan sebagian kita. Dia dengan bangganya mencelakai orang lain, dengan bangganya membunuh orang lain, dengan bangganya merampas harta orang lain. Bangga dia. Nyawa orang itu gak ada nilainya. Membunuh dalam Islam dosa yang sangat besar. Menumpahkan darah seorang muslim dalam Islam dosa yang sangat besar. Bagi sebagian pihak, biasa saja. Dengan bangganya merasa paling hebat, dia dengan gengnya ketemu orang babat-babat, habis semuanya, begal, rampas harta orang, rampas motornya orang, rampas mobilnya orang, dicelakai pemiliknya, buruh bahkan. Enteng dia. Tidak ada raut wajah menyesal. Tidak ada. Tahu dia apa enggak? Dikarenakan viral sebagai geng yang ditakuti. Begitu. Naudzubillah. Rasa khauf minallah, rasa khasyiatullah pudar dalam hati mereka. Real apa lagi halus saya ini sekarang ini? Real ya? Real. Bahkan bukan semata-mata bangga dengan tindakan itu. Ngajak orang lain. Merekrut orang lain bergabung dengan dirinya, dengan gengnya, dengan grupnya. Bahkan yang tidak mau gabung dibilang cemen, tidak punya nyali, bukan laki-laki, rendah, perempuan. Naudzubillah. Tingkatan saya seperti itu. Itu kata para ulama. Mereka mencapai tingkatan senaif itu, serendah itu. Kunci paling utamanya adalah tidak ada rasa khauf minallah. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Gak ada rasa takut hukuman Allah. Gak ada rasa takut akan efek dosa dan kemaksiatannya. Satu contoh. Belum lagi yang lain-lainnya. Di zaman sekarang ini, yang juga bikin ngelus-ngelus dada, taunya imam baca berita, imam dikasih tahu orang, atau viral. Allahul musta'an. Mohon maaf ya, mohon maaf. Terlalu banyak di luar sana hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, bahkan di kalangan muslimin wal muslimat, pedih rasanya membahasakan dengan muslim dan muslimat, tapi itu real. Anak-anak muslim, pemuda-pemuda muslim dan muslimah, mohon maaf, menjual diri. Apalagi yang perempuan. Itu sudah dosa besar. Tindakan yang sangat kecil. Dalam Al-Quran dikatakan fahisyah. Kecil, kotor. Lebih miris lagi melaksanakan tindakan itu tidak ada takut-takutnya. Tidak merasa dia berbuat dosa. Raut wajahnya tidak ada rasa kepanikan dan ketakutan. Yang ada di luar sana banyak dari mereka yang merasa bangga dengan ini. Bahkan terang-terangan. Bahkan lebih daripada itu, menyampaikan pengalaman-pengalamannya di depan halayak ramai di media-media dengan rasa bangganya. Tidak ada raut wajah menyesal. Bangga dengan itu, na'udzubillah. Mengerjakan tindakan yang nista, yang rendah, yang kotor, yang kecil. Dalam Al-Quran dikatakan fawahish, tindakan yang fahishah. Tenang, diremehkan. Ketika ditegur, ketika dinasihati, dikasih bujangan. Malah balik menyerang. Merasa dirinya punya hak dan punya hak asasi, kebebasan. Lebih baik seperti ini. Saya enggak membolimi orang lain, saya enggak mencuri hartanya orang lain, saya enggak mengorupsi uang negara, uang bangsa. Ini punya saya sendiri, badan-badan saya sendiri. Naudzubillah. Ngomong dengan entengnya. Dengan entengnya. Dan lebih jauh lagi terjadi, lebih jauh lagi terjadi yang semacam ini. Begitu kotor, begitu kecil. Tapi terjadi. Itu semuanya dikarenakan khasyatullah. Al-khawf minallah ini pudar dalam hati. Dosa yang begitu besar dalam Islam, yang begitu kecil dalam Islam, diremehkan, dianggap enteng. Ini kalau di zaman Rasul dulu, di zamannya para sahabat, dirajam. Hukum Islam yang berisi dapatkan ya, kalau sudah pernah menikah dirajam, kalau bujangan dicambuk sekali dan diasingkan selama setahun supaya jera, jangan terlalu jauh lah. Di kalangan salaf yang lebih ringan daripada ini dianggap besar, tapi di era para khalaf dianggap enteng. Apalagi yang selain ini, tindakan yang lebih ringan daripada ini semuanya lebih dientengkan lagi, diremehkan lagi. Namanya at-tahawun fi ma'asillah. Bermuda-muda dalam berbuat dosa. Berbuat kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Hanamidina asyakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji lebih lanjut tentang al-khawf wal-khasyah. Supaya kita bisa memahami bagaimana pentingnya perangai ini. Dan kita harus memiliki perangai ini. Harus punya rasa khauf ini. Sebab ini berkaitan langsung dengan prinsip ubudiyah kita, kesolehan kita, ketakwaan kita. Dan nanti terkait dengan kebahagiaan kita, kebaikan kita dunia akhirat. Supaya kita semakin bersemangat untuk kembali melestarikan akhlaknya para salaf, memiliki ahlaknya para salaf, menerapkan ahlaknya para salaf dalam kehidupan kita sehari-hari, barakallahu'alaikum, dan memberikan wejangan, penyuluhan kepada kaum muslimin supaya memiliki perangai ini, sehingga mereka bisa bersemangat dalam perkara kebaikan, terhindar dari perkara-perkara yang berbau dosa, barakallahu'alaikum. Tadi yang saya contohkan baru kemaksiatan. Belum lagi yang terkait dengan masalah penyimpangan-penyimpangan, paham-paham yang menyimpang, amal-amal kebid'ahan, di zaman sekarang lebih semarak lagi. Ini lebih berbahaya lagi. Dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama, tegas menyatakan, kullu bid'atin dhalalah, semua perkara bid'ah yang menyimpang, yang sesat, itu kesesatan, diancam dengan neraka. Lebih besar dosanya dibandingkan dengan pencurian, pembunuhan, perzinaan. Apalagi ini, di zaman-zaman kita sekarang ini, lebih lagi orang menganggap enteng ini semuanya. Bahkan yang terjatuh dalam berbagai macam paham-paham yang menyimpang, amal-amal yang menyimpang, justru merasa dirinya sebagai ahlul haq, orang yang benar, ahlus sholah, taqwa, merasa itu kesolehan, itu ketakwaan. Kalau dikatakan para salaf, mereka dikatakan si orang yang menyimpang, yang sesat, na'udzubillahi min dzalik. Allahul musta'an. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk memiliki rasa khauf. Khaufun syar'i, khaufun mahmud. Rasa takut yang disyariatkan, rasa takut yang dipuji. Sebab ada rasa khauf yang dicela juga. Rasa khauf, rasa takut yang terpuji ialah yang pertama, al-khauf minallah jalla wa'ala. Rasa takut kepada Allah jalla wa'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka kalian jangan takut kepada musuh-musuh kalian, tapi takutlah hanya kepada Aku apabila kamu beriman. "Fala takhshawhum wa khshawni." Kamu jangan memiliki rasa khasyah kepada mereka, tapi khasyahlah kepada Aku. Kata Allah Jalla wa'ala. Ini perintah. Dan khasyatullah, al-khawf minallah, ini merupakan perkara yang wajib, bukan perkara sunnah. Wajib ada pada kaum muslimin. Rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, rasa khasyatullah, barakallahu fikum. Kita takut kepada Allah dikarenakan azamatillah. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Kita makhluk yang rendah, yang hina, yang kecil, yang tidak berdaya, dan tidak ada upaya, dan tidak ada kekuatan. Lemah. Sehingga takut kepada Allah Jalla wa'ala semata. Ini yang pertama ya. Dijelaskan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, disebutkan di Majmu' Fathawa Ibn Taimiyah juz yang pertama halaman 557. Beliau mengatakan, "Aral abdi ayyakhafa Allah wahdah wa la yakhafu ahadan." Wajib atas tiap-tiap hamba memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah semata. Wala yakhafu ahadan, dan dia tidak boleh memiliki rasa takut kepada siapapun. Fa inna man la yakhafu Allah adallu min ay yakhaf. Sebab orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia lebih rendah, lebih hina. Umi takuti. Jangan takut sama orang seperti ini. Ketika orang itu tidak punya rasa khauf kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Ayatnya cukup banyak. Di antaranya yang disampaikan di atas. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Juga mengatakan ayat yang lain, fala takhshawhum wa khshawni. Dalam ayat yang lain, wa iyyaya farhabun. Hendaklah kalian hanya rahbah, hanya memiliki rasa takut kepadaku saja. Dibahasakan khauf, khasyah, rahbah. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-khauf wal-khasyah min azabillah wa iqabih. Rasa takut kepada azab Allah Jalla wa'ala, kepada hukuman Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya hukuman Rabbmu, azab Rabbmu lasyadid, sungguh sangat keras. Hati-hati. Kamu harus waspada, harus hati-hati, harus takut. Dikarenakan azab Allah, hukuman Allah sangat keras. Jika lu mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Demikianlah hukuman Rabbmu apabila Rabbmu Jalla wa'ala mengambil sebuah desa untuk dihukum dalam kondisi penghuni desa tadi zalim. Orang-orang yang zalim. Allah menegaskan, inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya hukuman Allah sangatlah perih, sangatlah pedih, sangatlah keras. Alimun syadid. Di Al-Hajj, Allah mengatakan, walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah sangatlah keras. Ini diberitakan supaya hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yakhafu iqabahu, merasa takut kepada hukuman Allah, azabnya Allah Jalla wa'ala. Ini meliputi azab-azab Allah, hukuman-hukuman Allah yang diturunkan di dunia ini. Berupa bencana-bencana, malapetaka-malapetaka yang menimpa kebanyakan hamba. Ini kata para ulama termasuk hukuman Allah. Peringatan dari Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Allah timpakan kepada mereka berbagai macam bencana, berbagai macam bala yang besar. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah azab Allah di yaumul qiyamah nanti. Ini kenapa disebutkan dalam banyak ayat, juga dalam banyak ahadis. Berita-berita tentang azabun nar, azabu jahannam. Tentang azab neraka, azab jahannam. Supaya hamba-hamba Allah mengetahuinya. mengerti akan adanya azabun nar, azabu jahannam, dan merasa takut kepadanya. Al-khawf min azabu jahannam, khasyah min azabu jahannam. Supaya takut. Barakallahu fikum. Cukup banyak hadis yang membahas masalah ini. Di bahasa para masalah khusus tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang azabun nar. Di antaranya Allah mengatakan dalam firman-Nya, Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah la rajulun tuba'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuh ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaba wa innahu la ahwanuhum azaba. Rasul memberitakan sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya, paling ringan dari kemarin nanti, seseorang yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api. Dengan itu mendidih otak di kepalanya. Kakinya menginjak dua bara api. Ketika menginjak bara api itu mendidih otak di kepalanya. Dia memandang, dia merasa tidak ada orang lain yang lebih keras azabnya dibanding dengan dia. Dia merasa ini paling sadis, paling keras, paling dahsyat azab yang dia terima. Padahal kata beliau, itu azab yang paling ringan. Na'udzubillah. Apalagi yang lebih daripada itu. Wallahul musta'an. Apalagi yang dilemparkan dalam neraka jahannam dengan muka-mukanya, dengan wajah-wajahnya. Apalagi yang dilemparkan dalam neraka jahannam dan masuk ke tingkatan paling bawah neraka jahannam. Tentu lebih keras lagi azabnya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau menceritakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id sami'a wajbatan, tiba-tiba Rasul mendengar suara dentuman. Lagi dengan sahabat, muncul dengan tiba-tiba suara dentuman. Wajbah. Belum menanyakan, hal tadruna ma hadha? Apa kamu tahu suara apa ini? Mereka mengatakan, Allahu a'lam. Qal, belum memberitakan, ini berita Rasulullah SAW. Shadiqul Masduq. Beliau tahu ini dikarenakan Allah yang memberi wahyu kepada beliau. Qal, belum mengatakan, hadha hajar. Ini suara batu. Rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifa. Batu yang dilemparkan dalam neraka jahanam semenjak 70 tahun yang lalu. Fawa yahwi finnar al-an hatta antaha ila qa'riha. Batu itu terus masuk, tenggelam dalam neraka jahanam, sekarang baru sampai ke dasarnya. Fasami'tum wajbataha, dan kamu sekarang mendengarkan dentumannya. Tidak bisa dibayangkan berapa dalam neraka jahanam. Semakin dalam, semakin bersiksanya. Ini sekelompok hadis, dan masih banyak lagi yang lain. Di ayat juga sangat banyak sekali. Allah Jalla wa'ala memberitakan kepada kaum muslimin secara khusus tentang azabu jahannam, tentang azabun nar. Tujuannya supaya umat Islam punya rasa khauf, rasa khosyah, rasa takut. bukan semata-mata khauf minallah, tapi al-khauf min azabillahi wa iqabi. Rasa takut kepada azab Allah. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga. Ini semua yang terpuji ya. Al-khauf. Yang ketiga. Al-khauf wal-khasyah. Min adami qabuli amali. Rasa takut yang menghinggapi seseorang muslim, takut amal solehnya tidak diterima. Dia sudah berjuang sekuat tenaga. Ijtahada, jadda wa ijtahada fil ibadati wal amali salih. Dia sudah mengerahkan kemampuannya bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Berjuang sekuat tenaga. Diikhlaskan niatnya, tulus niatnya, yang diharapkan mardhatillah wal jannah. Amalnya dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muwafaqatus sunnah, ittiba'us sunnah. Luar biasa. Tetapi dia takut amalnya ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Amalnya ghairu maqbul. Tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ini al-khawf. Rasa khawf ini hanya ada pada insan yang saleh, yang beriman. Insan yang bertakwa. Rasa khawf inilah yang akan membuat sang pelaku semakin bersemangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, merasa dirinya belum sempurna keimanannya, masih sedikit amalnya, masih banyak dosa-dosanya, sehingga dia semakin semangat beribadah, namun ada kekhawatiran dalam kalbunya, amal dia ditolak atau tidak diterima. Ada khauf yang terpuji. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Ini yang harus ada pada kita kaum muslimin. Dan inilah akhlaknya para salaf. Barakallahu fikum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ini faedah penting. Kaedah untuk menilai khauf yang syar'i. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dalam bukunya Madarijus Salikin menjelaskan wal khauful mahmudus sadiq, rasa takut yang terpuji, yang jujur, yang benar ialah mahala baina sahibihi wa baina maharimillah, rasa takut yang menghindarkan seseorang dari keharaman-keharaman Allah, yang menghindarkan pelakunya dari hal-hal yang Allah haramkan. Itu khauf yang terpuji. Dan ini dimaksud. Rasa khauf, rasa takut kamu kepada Allah, rasa takut kamu kepada azab Allah, membuat kamu lebih bersemangat dalam beribadah, semangat dalam beramal saleh, semangat dalam bertakwa, meningkatkan imanmu, amal solehmu, ketakwaan kamu. Dan membuat kamu takut, tidak berani menerjang keharaman agama. Tidak berani mengerjakan dosa dan kemaksiatan. Tidak berani mengerjakan penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Tidak berani punya paham-paham radikal yang menyesatkan. Apalagi syirik, apalagi kufur. Tidak berani. Hindam terjauh dari semua. Itu khauf yang terpuji. Barakallahu fikum. Ketika mau mengerjakan tindakan dosa, ingat Allah Jalla wa'ala. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Ketika berbuat dosa, sedang durhaka kepada Zat yang Maha Agung. Enggak jadi. Takut. Barakallahu fikum. Mau berbuat dosa, ingat Allah Jalla wa'ala. Zat yang maha alimun khabir. Yang maha mengetahui segala-galanya. Khabir yang mengetahui perkara yang rahasia. Maka dalam batinmu, dalam kalbumu, Allah mengetahui. Tidak jadi. Meskipun tidak ada orang sendirian, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, tidak ada CCTV. Sampai sekarang ini, takut. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mengetahui perkara-perkara yang kamu rahasiakan. Dan yang maha sami'un, basir, alimun, khabir. Orang tuaku tidak lihat, guruku tidak lihat, tonggoku tidak lihat, temanku tidak lihat, polisi tidak lihat, masyarakat tidak lihat. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Khauf muncul, tidak jadi. Itu khauf yang terpuji. Dipahami ya? Mau mengerjakan dosa dan kemaksiatan, langsung teringat azab neraka, ancaman neraka, siksa neraka, yang begitu pedih, yang begitu mengerikan. Ingat, bila Allah menghukum seorang hamba, pedih, syadid, keras, membinasakan, menghancurkan, mundur takut. Tidak mengerjakan dosa, tidak mengerjakan kemaksiatan. Kalaupun terjatuh, dikarenakan manusia punya hawa nafsu, segera insaf, segera bertaubat, ingat Allah Jalla wa'ala. Inabah ilallah. Kembali kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Mohon taubat kepada Allah. Ini rasa khauf yang harus ada pada kita. Barakallahu fikum. Juga bobit yang kedua adalah rasa khauf tadi, rasa takut tadi. Di samping menghalangi kita untuk berbuat al-ma'asi, menyemangati kita untuk berbuat ketaatan. Waktunya datang sholat azan. Sekali-kalilah enggak sholat. Mau meninggalkan kewajiban agama. Mau meninggalkan amal sholat, amal kebajikan. Sekali-kalilah orang sholat. Ingat Allah Jalla wa'ala. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Takut. Takut kepada Allah. Meninggalkan yang wajib keharaman agama. Muncul rasa khauf minallah. Takut kepada Allah. Allah maha tahu. Allah maha melihat. Kamu tidak sholat. Kamu tidak mengerjakan perkara kewajiban agama. Yang namanya dosa itu dua. Pertama menerjang keharaman agama. Dosa. Yang kedua meninggalkan kewajiban juga berdosa. Namanya tarkul wajiban. Takut. Allah melihat. Allah mengetahui. Gagal. Segera sholat. Ingat adabnya Allah. Khauf. Segera ibadah. Ini khauf yang sangat terpuji. Dan ini yang dimaksudkan dalam pembahasan kali ini. Dan ini harus ada pada kita. Kita tumbuhkan, kita lestarikan supaya ada rasa khauf ini, sehingga kita beretika dengan etika salaf, namanya khasyatullah. Akan dikaji insyaallah ya ikhwan, bagaimana caranya kita bisa memiliki rasa khauf ini insyaallah. Barakallahu fikum. Dan nanti ditambahkan lagi ada rasa khauf yang wajib diwaspadai, dikarenakan itu tidak syar'i, dikarenakan mendekati waktu zuhur kurang 3 menit. Di cukupan sekian saja, diteruskan insyaallah pada zuhur nanti. Nakbatilahuna walhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikum.